Mergo tansa abot sing ta songgo anane ku mbok anggap sewates kanca. Maju mundur yen ketemu rawani kondo nanti wedi tresnomu disaut wong liya sampai ke